siratul ma'ruf wal ma'ruf alaihi hukmi. Namun yang namanya tam maka menunjukkan adanya kesamaan antara ma'ruf dan ma'ruf alaih dalam hukmi, dalam siapa yang takut kepada Allah, yang mesti dia takut dengan malaikat. Siapa yang menentang rasul mimpat di mantap yang dalam berbuda setelah dia berilmu, maka konsekuensinya sungguh dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Sedangkan dalam yang dalam wabitani untuk yang pertama atau untuk yang kedua, untuk yang pertama yaitu walaupun usul haqqa bimbat walaupun usul haqqa terdapat perselisihan. Sebab perselisihan atau di dalam yang kedua, kedua berarti mengikat rasul. Maka yang jelas kalau wawu, maka jenis yang kedua adalah yang satu jadi konsekuensi yang lain. Boleh jadi yang jadi konsekuensi itu sebelum mau, boleh jadi yang konsekuensi adalah setelah mau. Tentang firman Allah berasal usul haqqa bilbat dan berasal usul haqqa, maka dua hal ini, dua kalimatnya adalah dua hal yang berhubungan erat. Pemandat usul haqqa bilbat, siapa yang tidak meragukan kebenaran dengan kebatilan dan dia ingin kebenaran itu melebus dan ditersamarkan, maka akan khafi minal haqqi bilbat terima bahwa minal khafi, maka akan tersembunyi sebagian kebenaran pun berlaku dengan besaran kebatilan yang dinampakkan. Fasa pemalbusan dengan demikian maka kebenaran tadi jadi disamarkan. Demikian pula waman kata malhaqa, siapa yang menyembunyikan kebenaran maka dia perlu anyuti mau diaku untuk menggantikan kebenaran yang dia sembunyikan, dia memerlukan kebatilan. Dia perlu kebatilan yang kebatilan untuk menggantikan kebenaran yang disembunyikan. Maka sehingga dia melakukan penyamaran kebenaran dengan kebatilan. Oleh karena itu semua orang yang maka semua ahli kitab yang menyembunyikan ayat yang Allah turunkan, falah sudah pastilah dia menampakkan kebatilan sebagai ganti dari kebenaran yang disembunyikan. Maka di sini untuk jenis yang kedua antara setelah mau dan sebelum mau adalah luzum konsekuensi, ini ada tiga macam. Kalau agama yang pertama melakukan luzum hak atau batil, maka ini berhubungan erat. A melakukan B dan B, C melakukan B dan melakukan A. Ini hubungannya. A semua orang melakukan A maka dia melakukan B. Semua orang melakukan B harus melakukan A. Sedangkan contoh yang kedua ini bahwa yang satu si Rasul ini apa? Maksud alaih adalah lazim dari maksud. Maksud alaih itu sebelum wawu. Setelah wawu itu berarti maksud. Maka semua orang yang menentang maksud mimpi di mata benda dan buddha, maka dia adalah orang yang mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Atau maksudun alaih adalah setelah wawu. Maksudun alaih itu setelah wawu, maksud itu yang sebelum wawu. Sedangkan contoh yang ketiga wawiku bilang, maka maksud adalah lazim dari maksudun alaih. A bagaimana si B, menjadi B bagaimana si A. Wahabakah Ahli Bidai demikian juga semua Ahli Bidai, jika engkau jumpai seorang pun yang meninggalkan sebagian sunnah yang wajib dipercaya dan wajib diamalkan, kecuali dia terjumus dalam bid'ah. Maka sunnah itu ada dua macam. Ada yang wajib dipercaya, yaitu sunnah dalam akidah, sunnah Nabi dalam akidah, dan wajib diamalkan, yaitu sunnah Nabi dalam masalah ibadah. Maka tidak benar orang yang beranggapan bahwasanya mengidentikan sunnah dengan hanya perbuatan amal ibadah. Kita yang benar adalah sunnah. Walaupun misalnya kalau kita jumpai ataupun pelaku bid'ah, kecuali dia meninggalkan salah satu sunnah. Bagaimana dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang orang membuat bid'ah kecuali dia meninggalkan sunnah semisal dengan cara bid'ah yang dia lakukan. Dia sendiri mengahmat. Namun di sini dimaksudkan oleh Al-Albani di Taif Jami Taif. Dan Allah berfirman tentang ahli kitab, falam anahu haqqan mimma nuzkiru bihi, maka mereka merupakan haqqan bagian dari ayat-ayat Allah yang ayat-ayat Allah itu Allah turunkan sebagai peringatan untuk mereka. Maka mereka merupakan sebagian ayat-ayat Allah, mereka tinggalkan sebagian ayat-ayat Allah. Nisyan di sini nisyanu tarki, nisyan di sini nisyanu tarki, nisyan dalam artian meninggalkan. Karena nisyan berada dua macam, nisyanu tarki dan nisyanu duhun. Nisyan dalam artian meninggalkan dan nisyan dalam artian lupa. Nisyan yang dalam bahasa Indonesia terjemahnya meninggalkan, dan nisyan dalam pengertian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya lupa. Maka mereka meninggalkan sebagian ayat-ayat Allah yang merupakan peringatan untuk mereka. Maka apa dampaknya ketika mereka meninggalkan ayat Allah? Fa'arayna bayumun adab wal bagdah, maka kami pintu di antara sesama mereka permusuhan dan kebencian. Maka Allah katakan ketika mereka ahli kitab tarafu, nanti kan berarti nisyannya adalah nisyan tarafu. Falamma tarafu, maka ketika mereka meninggalkan sebagian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan sebagai peringatan untuk mereka, iktahu, dari kata-kata iwa, artinya ganti, iktahu bilaihi, maka mereka ganti ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang lain. Maka Allah, maka tertindas di antara mereka perbuatan dan kebencian. Demikian juga firman Allah, wa man ya'tu ay wa man yu'rid, dan siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka akan kami ikatkan untuknya setan, dan setan menjadi temannya. Jadi maksud dengan zikir Rahman adalah peringatan yang diturunkan oleh Ar-Rahman. Maka mudhof ilaih di sini bimakna fa'il. Maka mudhof ilaih di sini bimakna fa'il, itu zikir yang Allah yang diturunkan oleh Ar-Rahman. Karena jika mazhar itu mudhof, ya, maka mudhof ilaih yang bisa bimakna fa'il dan bisa bimakna maf'ul. Maka zikir Rahman itu juga artinya adalah mengingat Allah Ar-Rahman. Maka Allahnya jadi objek. Makna maf'ul. Bisa maknanya peringatan yang aku turunkan, fa inna lahu ma'isyatan thayyibah, maka untuknya penghidupan yang sempit di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Wa nahsuru yawmal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia pada kiamat dalam keadaan buta. Intabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum min amri khusuman, ikutilah wahyu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka sesembahan-sesembahan selain Allah dalam ayat ini disebut awliya, jamak dari waliyun, diambil dari kata-kata walaun, artinya cinta. Maka sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala disebut awliya karena loyalitas tinggi yang dimiliki oleh para penyembahnya. Mereka mencintai kesembahan selain Allah ini dengan kecintaan yang sangat besar. Mereka memiliki pembelaan terhadap kesembahan ini dengan pembelaan yang luar biasa. Mereka rela untuk berperang dan bunuh-membunuh demi membela kesembahan selain Allah. Maka kesembahan selain Allah dalam Al-Quran sering disebut dengan istilah awliya. Kalilan mata dasarun, maka sungguh sedikit orang yang mengambil pelajaran. Maka Allah perintahkan untuk mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah, dan Allah melarang kebalikannya, yaitu mengikuti awliya, tandingan-tandingan Allah. Maka siapa yang tidak mengikuti salah satunya, maka dia mengikuti yang lainnya. Maka berarti apa? Talaqu. Wawunya di sini menghubungkan di antara dua hal yang A konsekuensi B dan B konsekuensi A. Kita bermaksudilah ilai kumirakum, ternyata wawu, wawu kemudian la tatabi'u bintuni awliya. Maka siapa yang menuju wahyu, wahyu dari Allah, maka konsekuensinya dia tidak akan mengikuti awliya, tandingan-tandingan Allah. Siapa yang mengikuti tandingan-tandingan Allah, konsekuensinya dia pasti tidak mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Maka A konsekuensi B, B konsekuensi A. Faman lam yattabi'a ahadahuma ittaba'al akhar. Siapa yang tidak mengikuti yang pertama, yang A, maka dia pasti mengikuti yang B. Siapa yang tidak mengikuti yang B, maka dia akan mengikuti A. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang menentang Rasul dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan, siapa saja yang tidak mengikuti jalan orang yang beriman, karena muttabi'an ghayra sabilihim, maka dia pasti adalah orang yang mengikuti bukan jalan orang yang beriman. Dan para ulama berdalil dengan ayat ini bahasanya yang mengikuti jalan orang-orang yang beriman hukumnya wajib. Dan jalan orang yang beriman adalah ijma seluruh orang yang beriman. Sehingga tidak ada, tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari ijma orang-orang yang beriman. Maka surah Al-Insan 115 diberikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i tentang kehujahan ijma. Ijma adalah hujah, karena ijma itulah jalan orang yang beriman dalam beragama. Itulah jalan orang yang beriman dalam beragama. Jalan orang yang beriman dalam beragama itulah akad semua hal yang diijma mereka. Demikian pula orang yang tidak melaksanakan hal yang diperintahkan, pasti dia melakukan sebagian hal yang dilarang. Menjalankan perintah sama dilarangan itu dua hal yang hubungan erat. Semua orang yang tidak menjalankan perintah, maka dia melakukan larangan. Kenapa? Karena meninggalkan perintah dia sama termasuk larangan. Meninggalkan perintah termasuk larangan. Maka siapa yang meninggalkan perintah, siapa yang meninggalkan perintah dari yang diperintahkan, maka dia melakukan hal yang dilarang. Karena di antara hal yang dilarang adalah meninggalkan hal yang diperintahkan. Bermanfaat al-mahdu, dan siapa yang melakukan hal yang terlarang, maka dia tidak mengerjakan semua perintah. Karena di antara perintah adalah meninggalkan, menjauhi larangan. Di antara perintah Allah adalah meninggalkan larangan. Maka tidak mungkin bagi seorang untuk melakukan semua yang Allah perintahkan maafi diri ketika dia mengerjakan sebagian larangan. Dan tidak mungkin seorang itu bisa meninggalkan semua hal yang dilarang maafi diri ketika dia meninggalkan sebagian hal yang diperintahkan. Karena meninggalkan hal yang terlarang adalah termasuk hal yang diperintahkan. Kalau makmur, maka meninggalkan larangan adalah hal yang diperintahkan. Peminat makhluk dan termasuk hal yang terlarang adalah tidak mengerjakan perintah. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyibukkan seorang dan kewajiban hukumnya haram. Bahwa haram dan segala sesuatu yang tidak mungkin perbuatan yang wajib itu dilakukan kecuali dengannya, fa'alaihi fi'lu, maka wajib mengerjakannya. Oleh karena itu, maka istilah perintah jika disebut sendirian maka mencakup larangan. Nah, dan apabila perintah itu digandeng dengan larangan, nah, larangan, maka larangan berbeda dengan perintah. Nazir mata pedang ini serupa dengan keterangan yang telah lewat. Maka ini serupa dengan keterangan yang lewat tentang masalah iman, tentang dengan fir, fir dengan takwa yang kemarin telah kita bahas. Jika disebut salah satu mencakup yang lain, namun jika disebut berbarengan maka berbeda. Maka amal itu mencakup nahyu. Jika disebut nahyu, mencakup amal. Ukasa, ukasa, teriak-teriak dari sini. Maka jika ketika amal itu disebut bareng dengan perintah, amal itu disebut dengan nahyu, maka maknanya berbeda. Contohnya dalam firman Allah tentang para malaikat, layaknya Allah tanpa amalan. Para malaikat ketika menghargai perintah Allah, maka termasuk dalam ayat ini jika Allah perintahkan para malaikat untuk menjauhi satu perbuatan, itu mereka tidak berharga dan tidak akan melanggar apa yang Allah larang. Maka termasuk yang Allah perintahkan adalah menjauhi larangan. Wayaf alunan naik maun dan juga mengerjakan naik maun semua hal yang diperintahkan kepada mereka. Pokok kira tentang apa maknanya? Apa makna ayat ini wayaf alunan naik maun? Ada yang mengatakan la yak taduna la yak taduna ma ma'umil bi. Mereka tidak melampaui apa yang Allah perintahkan. Ya perintahnya itu ya itu. Dan ada yang menafsirkan para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka tepat pada waktunya, tidak maju, tidak mundur. Waqad yuqal, dan boleh jadi kita katakan wala yaqul, Allah tidak mengatakan wala yaqaluna illa ma yaqul. Dan para malaikat tidak melakukan kecuali hal yang diperintahkan. merupakan sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan ma'amilfi, apa yang diperintahkan kepada mereka, ini adalah ma'udian hal adalah ma'udi. Dan lijami'il mustaqbal, bahkan ini untuk semua masa depan. Bagaimana firman Allah, wa'amilfi ma'amilfi ma'amilfi, setelah diri kalian dan istri kalian dari api neraka. Wa mayyattaqafihi innama yakunu mustaqbalan. Dan sesuatu yang kita jaga diri darinya itu hanya ada di masa depan. Jadi ini penjelasan atau perbedaan para ulama untuk menjelaskan surat At-Tahrim ayat 6. Allah menciptakan malaikat, Allah katakan para malaikat itu la ya'lamuna ma amarahum wa ya'aluna ma yu'maru. Terus bedanya itu apa? Beda antara la ya'lamuna ma amarahum sama wa ya'aluna ma yu'maru. Itu perbedaannya di mana? Nanti pikir-pikir kan sama. Mereka tidak menduhakai, menduhakai apa yang Allah perintahkan. Mereka melakukan semua hal yang diperintahkan kepada mereka. Itu bedanya apa? Antara lain sunnah ma'amarum bayat adu nama yang baru. Ini ada dalam satu ayat. Bayat sunnah ma'amarum bayat adu nama yang baru. Ini ada di satu ayat. Apa beda antara lain sunnah sama bayat adu nama yang baru? Ini ada beberapa penjelasan. Saya menjelaskan lalu nama yang bangun dan bekerja tepat pada waktu yang diperintahkan. Nah, saat ini yang saat itu enggak maju enggak mundur. Jadi menceritakan tidak maju dan tidak mundurnya apa yang dilakukan ketaatan para malaikat. Sedangkan sebelumnya layak sunallah mereka mengerjakan. Layak sunallah itu cuma menunjukkan kalau mereka mengerjakan. Kemudian juga mereka mengerjakannya itu ada di lanjutannya ayat. Wajah kalau menaik malu mengerjakannya ontai. Proses sebagaimana waktu yang Allah tetapkan. Kemudian apa yang dijelaskan bahwa kila layak sunallah ma'amarofi fil ma'zi. Ada yang membedakan layak sunallah itu fil ma'zi. Wajib aku nama imarun itu pun mustaqbal. Itu ya memberikan makna semacam itu. Karena apa yang diperintahkan karena ma'amarahu yang mengatakan layak sunallah ma'amarahu ini adalah fil ma'zi. Karena Allah mengatakan ma'amarahu apa yang telah Allah perintahkan. Alunan ma'yumarun, ma'yumarun itu fil mustaqbal. Penjelasan yang lain untuk beda antara dua kalimat ini maqtifah. Dan boleh jadi kita katakan tarkul ma'muri, meninggalkan hal yang diperintahkan, itu ada dua jenis. Tarotan yang terkadang lima siatil ma'amuri karena kedurhakaan orang yang diperintah memang dia balas gak mau mengerjakan. Yang kedua tarotan yang kunuli anji boleh jadi karena dia tidak bisa mengerjakan, dia sebenarnya gak pengen balas itu gak bisa. Itulah tarotul ma'amur. Orang meninggalkan hal yang diperintahkan itu ada dua jenis. Yang pertama tanpa wudu karena memang ingin batal. Yang kedua berwudu ingin mengerjakan namun tidak bisa. Faidahkan kafiran, oleh karena itu jika orang yang diperintahkan itu kafiran mampu untuk mengerjakan perintah muridan dan dia punya keinginan untuk menjalankan perintah, lazimah wujudul ma'murin ma'muri. Maka hal yang diperintahkan, yang mampu dikerjakan pasti ada, pasti terwujud. Nah, dari penjelasan ini maka layak sunallah. Maka makna layak sunallah itu artinya adalah mereka bukanlah orang yang enggan untuk taat. Maka layak sunallah di sini adalah kebalikan dari adalah maksiat, dalam maksiat tidak mau taat. Sedangkan wayah alunamain marun adalah hum qadiruna ala dzalika. Para malaikat pun mampu melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak lemah untuk mengerjakan satu pun yang Allah perintahkan. Tentang mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Konsekuensinya terwujudlah semua hal yang diperintahkan kepada mereka. Dan termasuk dalam fidzibni dzalika bagian dari makna ayat di atas adalah mereka tidaklah mengerjakan kecuali yang diperintahkan. Semacam pernyataan orang yang macam contoh kalimat, aku akan mengerjakan apa yang aku perintahkan. Aku diperintahkan badan, artinya aku akan melakukannya dan aku tidak akan melampauinya. Tidak aku tambahi, tidak akan aku kurangi. Wa aidza demikian juga la ya'tun Allah ma amarahum. Mereka tidak menerapkan Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. In kana nahum an fi'li akharin kana dzalika min amrih. Maka terlepas dari apa beda antara la ya'tun Allah sama wa yaqulu nama yamahun, tapi tambahan kembali pada pokok masalah. Pokok masalah apa? Dalam amr itu ada nahi. Maka jika mereka tidak durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan, ya maka termasuk juga mereka tidak durhaka terhadap larangan Allah. Maka jika Allah larang para malaikat antikin amal untuk melakukan satu perbuatan, maka larangan Allah sudah termasuk perintah Allah. Namun jika Allah tidak melarang mereka, maka mereka tidaklah tercela ketika mereka mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Maksud intinya, kata-kata amal jika disebut sendirian mencakup an-nahya, mencakup larangan. Contoh yang lain, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul wa ulil amri. Dan taatlah kepada ulil amri. Apa yang dimaksud ulil amri? Ashabul amri, pemilik perintah. Amri dalam bahasa Arab itu ada dua kemungkinan makna. Boleh jadi maknanya perintah dan boleh jadi maknanya urusan. Boleh jadi amri itu adalah mufrad dari awamir, artinya perintah. Dan boleh jadi amri itu adalah mufrad dari umur, artinya urusan. Maka disini terdapat faedah tafsir, ya, apa makna ulil amri. Pertimbangannya itu apa? Apakah amri di sini pemilik urusan ataukah kita katakan pemilik perintah? Maka penjelasan Ibnu Taimiyah dengan amri maknanya adalah pemilik perintah yang punya kewenangan untuk mengeluarkan perintah. Kata-kata selanjutnya, dan siapa yang punya kepemilikan terhadap perintah, maka dia adalah yang punya kewenangan untuk melarang. Dan wajib taat dalam perintah dan larangan. Sehingga kesimpulannya, maka larangan itu termasuk dalam perintah. Musa berkata kepada Khidir, engkau akan jumpai aku insya Allah seorang yang bersabar, dan aku tidak akan durhaka terhadap perintahmu. Termasuk tidak durhaka terhadap perintah adalah tidak durhaka terhadap larangan. Kalau maka kita mengatakan, maka jika engkau mau mengikutiku, menceritakannya kepadamu. Maka Musa mengatakan, aku akan mentaati perintah, aku tidak akan durhaka perintah yang keluar dari sisi larangan. Maka larangan termasuk perintah. Hal terakhir dalam ini adalah larangan dari Sidir kepada Musa untuk bertanya sampai Sidir sendiri yang menceritakannya. Nah, tatkala Sidir itu melubangi perahu, Musa berkata kepada Sidir, apakah engkau melubanginya supaya menenggelamkan orang-orang yang menaikinya? Sungguh engkau telah mendatangkan Syekhan Imra, ya, sesuatu yang aneh. Imra aziman mungkaran, sesuatu yang besar. Fasa'alahu, maka Musa telah bertanya pada Khidir sebelum ijadu zikri, sebelum Khidir sendiri yang meminta. Kemudian ketika Khidir membunuh anaknya, anak kecil, Musa berkomentar, apakah kau bunuh satu jiwa yang suci, belum punya dosa, diraih nafsir, padahal dia tidak punya kesalahan membunuh yang lain, bukan kisah. Lepas kita cekan mukrah, engkau telah datang dengan sesuatu yang mungkar. Maka di sini Musa bertanya kepada Khidir sebelum Khidir bercerita. Kemudian tentang masalah tembok anak yatim yang diperbaiki oleh Khidir, Musa mengatakan seandainya engkau mau, engkau bisa minta upah atas perbaikan dan renovasi rumah ini. Di sini kalimatnya pakai lau, pakai pengandaian. Artinya kamu mau. Wahai Tuhan, tidak terima. Meskipun teks redaksinya adalah kalimat pengandaian, namun secara makna adalah pertanyaan. Soal tidak terima. Kemudian statusnya adalah pertanyaan, dilihat dari maknanya, dilihat dari maksudnya. Meskipun kalau dilihat dari redaksinya bukan pertanyaan, namun pengandaian. Fahidah soal Allah, karena pertanyaan dan permintaan terkadang menggunakan saat, menggunakan pengandaian. Contohnya, saat yang pertinggal di rumah kami, kami akan memberikan servis padamu. Kami akan memuliakan. Jika ada peminat malam ini di rumah kami, kami akan berbuat baik kepadamu. Ya. Maka di sini lau menggunakan saat, menggunakan in atau menggunakan lau, yang lau itu adalah pengandian yang memuat saat, dan maknanya adalah atolak wasu'ad, ini permintaan dan permohonan. Rabbana dalam ma'amudana ilan basudana wa ta'ana dalam kunana ilan fadir. Kalau kami doanya seperti ada, kami telah membeli dengan sendiri dengan maksiat, kita tidak mengampuni kami. Nah, ini ilang terpilah, ya Allah, kita tidak mengampuni kami. Ini kalimatnya sebetulnya sakti, ya. Ilang terham, normalnya apa? Soal, soal mampir. Jika Allah tidak mengampuni kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Bukan doanya no. Baiklah, khususnya aku menuju kepadamu, jangan sampai aku meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu. Wa illa, illa di sini illa. Wa illa terfirli, ya Allah, jika engkau tidak mengampuni aku dan menyayangi aku, aku termasuk orang-orang yang merugi. Di sini, insafiyah, namun maknanya adalah apalah. dan sangat banyak. Oleh karena itu Musa mengatakan insya'al suka, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu keadaan setelah ini, yaitu setelah kasus anak kecil yang dibunuh oleh kecil, kalau Musa ibni, maka tidaklah mengapa jika engkau tidak menemani aku. Ternyata Musa tidak memenuhi ternyata Musa bertanya lagi ketika Khidir memperbaiki rumah adik-adik. Padahal maka ayat ini menunjukkan sebenarnya Musa telah bertanya sebanyak 3 kali sebelum Khidir bercerita sendiri. Dan ini kalau kita lihat dari perjanjian awal Musa dengan Khidir, maka ini adalah maksiatnya Musa terhadap larangan Khidir. Dan maksiat yang Musa terhadap larangan Khidir itu termasuk dalam perkataan Musa sendiri, aku tidak akan berhala terhadap perintahmu. Berarti larangan itu termasuk perintah. Padahal makanya menjelaskan bahwa apa yang dikatakan terhadap larangan sama sepatutnya dengan apa yang dikatakan terhadap perintah. Contoh yang lain, ala lalu kartu ala kartu amru di sini maknanya adalah perintah. Allah lah yang memiliki hak mencipta dan hak memerintah. Nah, sama sebelah larangan sama sebelah perintah. Maka adalah takut orang-orangnya menyelisihi an-amri perintah Nabi. Maka berdasarkan konteks, maka an-amri di surat An-Nur 63 ini dimaknai oleh Ibnu Taimiyah dengan makna perintah. Amri ini dan mufrad dari awami. Tapi kalau Ibnu Katsir di tafsirnya membawa ayat ini, beliau memaknai amri di sini adalah mufrad dari umum. Bahkan dari mukminin kalau mukminin tidak pantas berjalan jalan laki-laki dan perempuan. Jika Allah dan Rasulnya melambangkan satu perkara, mereka amar di sini kembali dimaknakan dengan perintah. Jika Allah telah Allah dan Rasulnya kau telah memutuskan amar sebuah perintah. Ayakun adalah manusia waktu min amri. Maka tidak apa-apa karena mereka memiliki pilihan yang lain berkaitan dengan amri perintah yang ditujukan kepada mereka. Dalam konteks pembicaraan